nàn đến nơi chính tôi usahlah gamang jo diri nang ko dakamarali raso jo cinta hanyo adi kasih adi tampe bai genggaman kasih yakinkan denai itu tak jadi nanden taku ikan udah mau kia janji cinta wilang halalkanlah kasih di hati. Satitia indah taninga inderi denai kamalu koi namun nyato di hati deda rusa makin menjadi buktikanlah kabake denai ko nandenai cinta usahlah gamang jo diri nangko dakamarali raso jo cinta hanyo adi kasih adi tampe bai genggaman kasih yakinkan denai itu tak jadi nanden taku ikan udah mau kia janji cinta wilang halalkanlah kasih di hati. Satitia indah taninga inderi denai kamalu koi namun nyato di hati deda rusak makin menjadi buktikanlah kabake dia.